Welcome to Zaxo Speed Up. Bring it back, this song's very tense. Okay, let's live up this trend. Okay, yeah, hands up my friend. What? Hey, hands up my friend. You're okay. Hey, aku isi lirik ini auto, angguk kepala, ayo mari join sini bikin jeje di sound ini. Jangan pakai ragu-ragu kalau mau coba dulu, ayo jangan malu-malu sound ini pasti can. Yo capkan tunjukkan taring dengan sound yang bikin vibing reggae sound. Tinggal calling kan ku bikin jadi vibing. Asik, jadi vibing. Pasti can, yo capkan tunjukkan taring dengan sound yang bikin vibing reggae sound. Tinggal calling kan ku bikin jadi vibing.